له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أدعت معشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Di antara apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya adalah untuk tadabbur, tafakkur, merenung. Ayat-ayat Allah, tafakkur fil ayat, merenungi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu al-ayat asy-syar'iyyah, ayat-ayat Allah yang kita baca dalam Al-Qur'an, ayat syar'iyyah, demikian pula al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur dalam ayat-ayat ini, barakallahu fikum, sangatlah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur, merenungi ayat-ayat Allah, baik dari sisi syar'iyyah, yaitu ayat-ayat dalam Al-Qur'an, masuk dalam thalibul ilm, mempelajari ilmu. Adapun tafakkur dengan ayat-ayat kauniyah, kebesaran Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, utamanya sangatlah banyak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ali Imran ayat yang 190. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan juga bergantinya malam siang, laayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka juga adalah orang-orang yang bertafakkur, yang merenungi penciptaan Allah dalam menciptakan langit-langit dan juga bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini, langit dan isinya, bumi dan juga apa yang ada di atasnya, yang ada di dalamnya. Ma khalaqta hadza batila, kalau Allah engkau tidak menciptakan ini sia-sia, subhanak, maha suci engkau. Syahidnya adalah mereka ulul albab adalah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang merenungi penciptaan Allah, kebesaran Allah, termasuk langit-langit dan juga bumi. Dan di dalam beriman, beryakin, tuqinun biliqai rabbikum, terhadap pertemuan kalian kepada Rabb kalian. Naam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwal ladzi maddal arda, Allah juga yang menjadikan bumi ini hamparan begitu luasnya. Ya. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, lalu dijadikan di atas bumi yang hamparan ini fatihat sungai, wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain, dan pada setiap buahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan berpasang-pasangan, ada manis, ada pahit, ada asam dan yang lainnya. Yursil lailan nahar, dan Allah masukkan malam kepada siang, ini bergantian. Inna fi dzalika laayat, pada semua hal yang telah disebutkan tadi, ya, malam, siang, matahari, bulan, bumi, ya, inna fi dzalika laayat, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, la'am liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mereka mau berpikir, mau bertafakkur. Naam. Ya, ini perintah Allah dan juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bertafakkur, disebut sebagai ulul albab. Naam. Dan juga sebagai orang yang beriman biliqai rabbikum. Orang yang dengan tafakkur dia akan percaya akan pertemuan, perjumpaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhir. Karena dengan dia merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari langit. Naam. Yang begitu tingginya menaungi kita, ya, sebagai atap untuk kita, ya, bi ghairi amadin tarawnaha. Kalian lihat itu, tidak ada tiang tapi bisa berada di atas kalian. Coba kita tisu saja yang ringan taruh tanpa penyangga bisa. Abadan. Abadan abidin, tidak akan pernah bisa, harus butuh penyangga. Ya. Dan langit yang begitu luasnya ada 7 lapis, wa malaha min furuj, tidak ada retaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, di dalam surah Al Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana Allah menciptakannya, membangunnya? Ya, kita kalau ngecor butuh penyangga. Ya, Allah tidak perlu untuk menjadikan langit di atas kalian itu. Ya, bagaimana cara membangunnya? Coba tafakkur betapa besarnya penciptaan Allah. Wa zayyannaha, apakah mereka tidak memperhatikan langit, bagaimana kita menghiasinya? Ya, subhanallah, langit itu sungguh indah. Ya, makanya orang ke gunung rela untuk apa? Berangkat malam-malam mendaki untuk melihat apa? Sunrise. Itu yang dilihat apa? Langit. Ya. Ke pantai untuk melihat sunset, matahari tenggelam. Langitnya indah. Juga mataharinya. Itu semuanya ciptaan Allah. Ya. Zayyannah, bagaimana kami menghiasinya. Wa ma laha min furuj, kata Allah. Dan di langit itu tidak ada retakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rapat, nempel. Berbeda dengan orang ngecor, ya. Mesti ada meleteknya. Terus. Nah, ini harus ditafakuri, barakallahu fikum. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk kita tafakkur, tadabur, agar semakin yakin kita kepada Allah. Semakin yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliq, maha menciptakan. Dan sempurna di dalam penciptaan. Naam. Demikian pula, ya, pada makhluk-makhluk yang kecil sekalipun, itu terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut. Ya. Nyamuk, baulah, bahkan juga zubab. Apa zubab? Seekor lalat. Kalau kita mau tafakkur dengan penciptaan ini, sungguh maha besar Allah. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-72 atau 73, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, telah dibuatkan sebuah permisalan, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Nah, innal ladzina tad'una min dunillahi لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Sesungguhnya ya, berhala-berhala atau apapun itu, tad'una, yang kalian suruh, kalian ibadai, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala, lai yakhluqu dubaba, mereka sekali-kali, lan, berarti tidak akan pernah kalau lan itu, bukan la yakhluquna dubaban, tetapi lan, tidak akan pernah mereka bisa, yakhluqu dubaban, untuk membuat, menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun semua sesembahan itu berkumpul jadi satu, la yakhluqu, tidak akan mungkin bisa. Lalu kata Allah, wa yaslubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Lalu seandainya lalat itu mengambil dari berhala-berhala tersebut syai'an, sesuatu, ya, la yastanqidhuhu min, tidak mungkin berhala-berhala tersebut bisa merebutnya, jangankan menciptakan seekor lalat, ya. Ketika seekor lalat itu mengambil sesuatu dari berhala-berhala yang kalian sembah dari selain Allah, ya, tidak akan pernah bisa untuk merebutnya kembali, enggak bisa ngapa-ngapain. Lalu Allah tutup ayat dengan mengatakan, da'ufat talibu wal matlub, lemah orang yang meminta, yang menyembah, wal matlub, dan juga yang disembah. Barakallahu fikum. Sebuah ayat yang sangat-sangat butuh terhadap perenungan kita semuanya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan yang harus didengar. Dan Allah menyeru, ya ayuhan nas, semua manusia. Ya. Bukan hanya muslim saja. Semua manusia harusnya merenungi ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa saja yang kalian seru, yang kalian sembah itu, ya, la yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah bisa membuat dzubab, seekor lalat pun. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan surah Al-A'la, ya, alladzi khalaqa fasawwa, Allah lah, ya, yang menciptakan dan sempurna, fasawwa, dalam penciptaannya itu, ya, beliau menyebutkan ayat ini lalu mengatakan, seandainya pun bukan hanya yang disembah saja, bukan hanya berhalanya saja, tetapi semua manusia, ya, semua manusia di bumi ini yang mereka katanya punya alat yang canggih-canggih, mutakhir, modern, ya, mereka berkumpul untuk membuat satu dzubaban, la yakhluqu, tidak akan pernah bisa. Ya, tidak akan pernah bisa menciptakan dzubaban. Tidak akan pernah bisa. Bayangkan, kecil, bisa terbang sendiri. Tidak nabrak-nabrak. Coba kalau manusia yang membuatnya. Ya. Bisa sekecil apa manusia membuat sesuatu yang bisa terbang? Dan apakah bisa tanpa tenaga, yakni tanpa baterai, tanpa bensin, dan seterusnya? Gak akan pernah bisa. Ya, kalau segini, baterainya seberapa segini? Ya. Baterai segini kuat berapa jam, berapa hari? Gak akan pernah bisa. Ya. Lalat kecil bisa merobos, bisa berkembang biak. Secanggih apapun, semodern apapun, coba bisa gak membuat sekecil lalat? Apakah dia bisa terbang sendiri? Enggak. Pasti apa? Pakai alat kendali. Nah, yang paling canggih apa yang bisa jalan sendiri? Mobil. Iya, tetap bisa, harus diatur dulu. Diapakan? Dinyalakan. Cekrek. Iya tidak? Ya. Robot. Pencet dulu. Cekrek. Kena air, konslet. Iya. Subhanallah, gak akan pernah bisa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir surah Juz Am. Iya. Surat Al-A'la. Gak akan pernah bisa. Iya. belum makannya, mencari makan sendiri itu zubat. Ya, robot enggak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Ya, tapi lalat bisa cari makan sendiri, lepas hidup ya. Bahkan berkembang biak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan pernah bisa untuk menciptakan seekor lalat pun law istama'u lah. Meskipun mereka berkumpul semuanya, tidak akan pernah bisa. Nah, padahal yang dipermisalkan adalah lalat. Belum makhluk-makhluk yang lain. Iya. Sengaja. Kenapa lalat? Karena lalat itu adalah sesuatu yang hakir. Sesuatu yang disepelekan, diremehkan. Ya. Jadi Allah mempermisalkan sesuatu yang remeh. Coba yang remeh saja bisa enggak? Lain ya khluku. Tidak akan pernah bisa. Apalagi yang selain. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika mempermisalkan seorang mukmin dan seorang yang fajir, ya, beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabal. Seorang mukmin itu ketika dia melihat, merenungi dosa-dosanya, ya, seakan-akan dia itu berada, dosanya itu seperti gunung dan dia berada di bawahnya. Ya khafu ay yaqa' alayh. Dan dia khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Itu seorang mukmin. Wa amal fajir, adapun orang-orang yang fajir mudah dalam berbuat dosa. Ya radzunubahu, dia memandang dosanya itu kadzubab, seperti seekor lalat remeh, sepele. Ya. Wa qala bihi hakadha fatar. Ya, orang fajir kalau melihat dosanya itu seakan-akan seperti lalat, hingga sebentar fatar, terbang sudah. Sesuatu yang remeh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abi Dawud, ya, dari Abu Malih, itu ada seorang sahabat rajulun yang mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabbatun. Ya. Membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan kendaraannya adalah himar. Suatu ketika fa'atharat dabbatun. Himar ini, kendaraan ini terpleset. Maka ketika itu sahabat tersebut mengatakan ta'isa syaitan. Ya. Celakalah setan. Gara-gara setan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah engkau katakan gara-gara setan. Ada setannya ini. Angker apa ya? Ada jinnya apa ya? Jangan pernah sekali-kali mengatakan ini. Fa idza qulta dzalik, kalau kalian mengatakan itu, ta'adzam, setan itu menjadi besar, jin itu menjadi besar. Kata Rasulullah SAW, hatta yakuna mithlal bait, sampai syaitan itu sebesar rumah. Jadi semakin kuat, semakin kita khawatir itu dari syaitan, ya, ta'adzam, setan itu semakin besar, semakin kuat. Ya, hatta yakuna mithlal bait, sampai seperti rumah. Wa yakulu biquwwati. Lalu setan tersebut mengatakan, ini karena kekuatanku. Ya, kalau mobil mogok, ya, sepeda tiba-tiba, atau motor tiba-tiba rantainya lepas, tempatnya angker, jangan. Setan ini, jangan. Kenapa? Dia bisa besar seperti apa? Rumah. Jangan. Walakin kul, tetapi engkau katakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa idza qulta dzalik, kalau engkau ucapkan itu, mogok rantainya lepas, ban yang ngepes di tempat yang angker, tapi engkau tetap mengatakan bismillah dengan keyakinan di hati, ya, tasaghar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengecil, hatta yakuna mithlaz dzubab, sampai sekecil seperti apa, seekor lalat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga mempermisalkan sesuatu yang remeh, yang kecil, enggak ada tenaganya, itu seperti lalat. Ya, sama seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Karena ya memang kenyataannya demikian. Ya, lalat itu kecil, kita anggap sepele, kita anggap remeh. Bahkan suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Abu Dawud, suatu ketika Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu itu ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali ketika itu sya'run tawilun, rambutku sedang panjang. Ini afwan kalau ada rambut panjang, afwan ya, nyampaikan hadis. Li sya'run tawilun, aku ketika itu rambutnya panjang. Ya. Yeah. Dalam riwayat lain wali jummah, rambutku sepanjang bahu, menjuntai sampai bahu. Maka ketika Rasulullah SAW melihat sahabat Wa'il bin Hujr atau sahabat Wa'il bin Hujr ini mendekati Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan dzubab, dzubab, lalat, lalat. Akhirnya Wa'il bin Hujr ini karena merasa yang dimaksud adalah beliau, beliau pulang. Ya, faharastu, dicukur rambutnya. Ya, besoknya baru menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dalam keadaan sudah bercukur. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, lam a'nik, aku tidak memaksudkan untuk engkau. Ya. Wahada ahsan, tapi rambut yang pendek ini bagus. Nah, jadi sahihnya ketika itu para sahabat radhiyallahu taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempermisalkan dubab dengan sesuatu yang apa? Remeh. Ya. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele dan mengganggu. Ya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, ya, Rasulullah SAW mengatakan az-dzubab kulluhu finnar. Lalat itu semuanya di neraka, illa nahl, kecuali lebah. Ya, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya bukan semua lalat itu masuk neraka untuk diazab, bukan. Tetapi apa? Lalat itu akan berada di neraka untuk mengganggu para penghuni neraka. Berarti ya, dilalering. Demikian. Hadisnya demikian. Penjelasannya juga demikian. Ya. Jadi memang lalat itu kecil sepele mengganggu. Nah. Barakallahu fikum. Maka inilah yang dibermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Bisa enggak mereka menciptakan? La yakhluqu, tidak akan pernah bisa. Dzubaban, mereka untuk menciptakan membuat satu ekor lalat pun, walau istama'u lah, meskipun semuanya berkumpul. Ini menunjukkan kehinaan bagi mereka. Bagi sesembahan-sesembahan itu. Bisa-bisanya disembah. Nyiptakan apa? Lalat saja tidak bisa. Untuk apa disembah? Dan lebih parah lagi, lebih rendah lagi apa yang mereka sembah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyaslubhum adzubat, ketika lalat itu mengambil sesuatu dari sesembahan-sesembahan tersebut, la yastankiruhu min, sesembahan ini enggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ya, dalam tafsir disebutkan ketika misal ya, ada sebuah pohon, sebuah patung disembah. Lalu diberikan sesajen. Ya, ada buah-buahan, ada apa? Rokok dan selainnya. Ketika sesuatu itu diambil, ya, misal ada biji apa, diambil oleh lalat, la yastankiruhu min, berhala-berhala ini tidak bisa apa, merebutnya kembali. Paham ya? Ya, cuma dubab apapun. Ya. Pembahan diberikan sesajen, diberikan jamuan, ya, jamuannya diambil, bisa merebut kembali tidak? Tidak. Tidak akan pernah bisa. Ya. Jangankan untuk menciptakan. Jadi maksudnya demikian. Ya. Wa iyaslubhum adzubat. Kalau diambil sesuatu. Ya. Dari lalat atau dari binatang lainnya. Sesuatu yang dipersembahkan untuk mereka. Mereka la yastankiruhu min. Tidak akan pernah bisa merebutnya kembali. Ya. Bahkan ketika lalat-lalat hinggap di berhala atau pohon ini, mereka nggak bisa apa ngeplak, gitu nggak? kan karena bisa menunjukkan lemahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat dengan mengatakan dha'ifat talibu wal matlub. Lemah, lemah sekali yang menyembah dan juga yang disembah. Barakallahu. Kenapa yang menyembah juga dikatakan lemah? Yang menyembah kan manusia, dia bisa ngeplaki lalat, bisa dan seterusnya. Bisa mengambil suatu lalat, bahkan bisa membunuh lalat. Kenapa dikatakan dha'ifa? Ya karena dia meminta perlindungan, beribadah, tunduk, taat kepada sesuatu yang enggak bisa merebut dari seekor lalat. Jadi dia juga lemah. Bisa-bisanya malah meminta perlindungan kepada sesuatu yang apa? Yang tidak bisa bergerak. Bahkan tidak bisa berbicara. Ya. Sebagaimana kisahnya Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 57 sampai 62. Ja'alahum judadan illa kabiran lahum. Dihancurkan semua berhala-berhala oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar dibiarkan. La'allahum ilaihi yarji'un, agar kembali ke Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu ya, mereka melihat qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala kita? Sungguhnya dia adalah orang-orang zalim. Ya. Qalu, mereka mengatakan bahwa di sana ada fata yadzkuruhum, ada seorang pemuda yang suka menghina mencela berhala-berhala kita. Yuqalu lahu Ibrahim. Dia namanya Ibrahim. Lalu dikatakan Pak Juwihi, datangkan Nabi Ibrahim itu ala ayunin nas, di hadapan manusia la alam yasadu, agar dilihat pas sesuai apa keinginan Nabi Ibrahim. Ya, dihancurkan, disisakan yang besar, berharap nanti dipanggil. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ya, orang-orang musyrikin ini justru sengaja dihadapkan manusia. Jadi semakin banyak yang melihat. Lalu ditanya, ma fa'alsa bi alihatina, apa yang kau lakukan wahai Ibrahim terhadap ya, sesembahan-sesembahan kami? Lalu kata Nabi Ibrahim, saya tidak melakukannya, tapi kabiruhum, yang paling besar ini. Fas'alu, tanyalah kepada dia. Coba ya, dimintakan yang besar ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, ini yang menghancurkan, coba tanya. Rojau ila anfusih, semuanya tertunduk. Dan dalam hati mereka, mereka katakan, in kuntum minad dholimin, sungguhnya kalian, diri-diri kita inilah yang dholim. Tetapi hawa nafsu sudah ya, menyelimuti mereka. Barakallahu fikum, sehingga hariku meminta Nabi Ibrahim apa, untuk dibakar. Tapi dengan rahmat dari Allah, api tersebut menjadi bar dan wasalaman, menjadi dingin dan juga menyelamatkan. Jadi sebenarnya sadar orang-orang musyrikin, mayan tikun, sesembahan-sesembahan mereka itu tidak bisa bicara. Ada dalam surah Al-Anbiya, bisa dilihat ayat 59 sampai 62. Mereka sadar, di diri mereka sadar, tetapi karena hawa nafsu akhirnya apa? Marah, tidak terima berhalanya yang mereka sembah tidak bisa menyelamatkan, bahkan tidak bisa bicara. Mereka paham itu. Na'am barakallahu fikum, tetapi ternyata karena hawa nafsu mereka tetap apa? Ngeyel. Akhirnya Nabi Ibrahim lah barakallahu fikum yang dibakar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan itu sesuatu yang remeh, yang kecil. Nah, tetapi tidak akan pernah bisa mereka untuk menciptakannya. Bahkan ketika manusia sebagaimana faedah dari Al-Utsaimin, ketika manusia semuanya berkumpul dengan teknologi yang mereka miliki, yang mutakhir, yang canggih, tidak akan pernah bisa. Karena diantara apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di tubuh seekor lalat ini, barakallahu fikum, ada dak sebuah penyakit atau sum bahkan racun, di situ pula terdapat sifat penyembuh. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," apabila hinggap seekor lalat di minuman kalian, dalam riwayat lain fi ta'amikum, di tempat makanan kalian, ya, falyaqmis, maka ambillah. Walyanzi'hu, kemudian celupkanlah. Fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar shifa, karena pada salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, terdapat racun, wa fil akhar, dan di sayap yang lainnya shifa, ada penawarnya, ada obatnya. Terus tambah mumet orang-orang apa yang mengaku teknologinya mutakhir, enggak akan pernah bisa menciptakan seperti itu. Ya. Bisa terbang hingga sana sini bebas, ya. Umurnya berhari-hari tanpa baterai, tanpa dicas, ya. Ternyata di dalam tubuhnya atau di sayapnya ada racun yang sekaligus ada penawarnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hadis yang sangat luar biasa menunjukkan nubuah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena pada zaman dulu teknologi ataupun ilmu kedokteran nggak sampai situ. Taunya lalat itu apa berbahaya, kotor dan seterusnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha." Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan sehingga tahu. Kenapa tahu? Diwahyukan oleh Allah dan Allah lah yang menciptakan. Sehingga benar-benar tahu. Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah bahwasanya di sayapnya yang satu ada racun, yang satunya ada penawarnya. Ternyata barakallahu fikum, ya. Terkadang sebuah penyakit itu obatnya sangatlah dekat. Terkadang demikian ternyata. Di obat yang disebabkan oleh lalat, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lalat, ternyata obatnya di situ juga. Maka barakallahu fikum, penting bagi kita untuk mengimani sebuah hadis yang kata Rasulullah SAW, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa, alimahu man alim wa jahila man jahil." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula penawarnya. Dan terkadang, dan ternyata ada sebuah penyakit yang ternyata barakallahu fikum obatnya amatlah dekat, yaitu penyakit yang disebabkan oleh lalat. Ternyata obatnya juga di lalat. Alimahu man alim, tahu siapa yang tahu, wa jahila man jahil, dan tidak tahu siapa yang tidak mengerti. Ya. Kalau kita beriman dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah, selesai sudah. Ya. Masuk lalat, ya, sakit perut, melungkat, minum. Sembuh pasti. Nah, pasti. Pasti sembuh. Nah, ini faedah yang sangat besar dari hadis ini. Bahwasanya terkadang sesuatu penyakit itu obatnya sangatlah dekat. Dan orang barakallahu fikum ketika sakit, ya sudah, panik. Apa saja dia lakukan, berapapun mahalnya dia bayar. Itu keadaan orang yang sakit. Periksa sana, periksa sana, semuanya dikeluarkan untuk mencari kesehatan. Makanya benar kata Rasulullah SAW, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraq." Dua nikmat yang paling sering dilupakan, kesehatan dan juga waktu luang. Sehat itu sering kita lalaikan, sering kita sia-siakan. Tetapi ketika kita sakit, tidak memiliki nikmat sehat itu, sudah. Ya. Apapun, berapapun kita mau untuk membayarnya, asalkan kesehatan itu apa? Kembali. Makanya banyak orang-orang yang tersesat, ya, lagi rame zaman-zaman sekarang ini, kedukun, paranormal dan seterusnya, ini untuk menyembuhkan penyakit. ya, mencari kesembuhan dengan sesuatu yang haram, bahkan syirik, ini tidak boleh. Dalam sunan Nabi Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian, carilah kesembuhan, wala tadawau bi haramin, dan jangan sekali kalian tadawau mencari kesembuhan, mencari obat bi haramin, dengan sesuatu yang haram. Ya. Dalam riwayat Bukhari secara mu'alaq, kata Rasulullah SAW, innallaha lam yaj'al kifaakum, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat-obat bagi kalian itu, ya, fima harrama alaihi, pada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian. Jadi salah, jadi keliru ketika orang mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal ketika kapan? Untuk obat. Kanggil tombo. Ular yang tadinya haram jadi halal, padahal enggak boleh. Nah, dan seorang muslim harus yakin, suatu penyakit pasti ada penyembuhnya. Dan penyembuhan itu, dan obat itu tidak ada pada perkara yang haram. Itu harus yakin. Dan terkadang obatnya berada di tempat yang sangat dekat. Contoh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kita turunkan dalam Al-Quran, ya, dari apa itu obat dan juga kasih sayang, ya, untuk orang-orang mukmin. Sudah yakin saja. Di ruqyah diri kita. Atau dengan habbatus sauda. Al-habbatus sauda shifa'un likulli da'i lassam. Habbatus sauda, jinten hitam. Itu obat bagi segala penyakit. Kecuali kematian. Sesuatu yang dekat. Sesuatu yang mudah. Murah, bahkan gratis baca Al-Quran. Yang penting yakin, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali apa? Allah turunkan juga penawarnya. Dan sungguh subhanallah, ya, dan sebuah faedah yang sangat baik, pelajaran yang sangat berharga dari seekor lalat, bahwasanya terkadang suatu penyakit itu obatnya sangat dekat. Sayap satu penyakit, satunya penawarnya. Barakallahu fikum. Maka sebuah pelajaran yang sangat berharga dari seekor lalat, sesuatu yang kecil kita anggap remeh, hina, ternyata itu menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan. Sesuatu yang kecil bisa terbang, padanya terdapat penyakit, padanya juga terdapat obat. Dan sungguh berhala-berhala, ya, atau siapapun, apapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Bahkan apabila seluruh makhluk, seluruh manusia berkumpul untuk bersama-sama menciptakan satu ekor lalat, la yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah bisa, walau ijtama'u lah, meskipun semuanya berkumpul. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi ila huna, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu, hafizakumullah.